Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ikhwani fiddin wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, memasuki kaidah. Insyaallah taala kita akan memasuki kaidah yang ke-14. Penulis hafizahullah taala berkata, al-qaidatu ar-rabi'atu asyar. Kaidah yang ke-14. La tunsabu hawadithul ardi li hawadithis samai illa bidalilin. Tidak boleh menisbatkan kejadian-kejadian di muka bumi terhadap kejadian-kejadian di langit kecuali dengan menghubungkan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi, peristiwa yang ada di langit, kecuali dengan dalil. Inilah kaidah tauhid rububiyah yang ke-14. Kaidah ini disimpulkan oleh penulis dari kitab Tahqiqut Tajrid fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdul Hadi bin Muhammad Al-Bakri Al-Ajili, salah seorang ulama Ahlus Sunnah dari abad ke-12 Hijriah rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Jemaah sekalian, termasuk keimanan kita terhadap rububiyah Allah adalah kita mengimani semua peristiwa di muka bumi ini adalah takdir Allah, ciptaan Allah. Apapun itu, semua yang terjadi adalah ciptaan Allah, takdir Allah. Dan Allah juga menciptakan adanya sebab dan akibat. Dan hanya Allah yang maha mampu melakukan itu. Menciptakan atau menetapkan sebab dan akibatnya. Lain Allah yang bisa mencipta, itu adalah syirik. Apabila kita menisbatkan suatu kejadian kepada suatu sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, itu juga termasuk syirik. Karena hanya Allah yang berhak atau yang maha mampu menciptakan sebab dan akibat, atau menentukan hubungan antara sebab dengan akibat. Kalau kita menentukan sendiri, seakan-akan kitalah yang menciptakan atau menetapkan. Maka ini menyelisihi atau bahkan membatalkan tauhid rububiyah kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, Pembahasan ini terkait dengan pembahasan At-Tanjim, ilmu nujum, atau ilmu perbintangan, atau mereka sebut juga horoskop atau holoskop, apalah namanya. Macam-macam namanya. Dalam bahasa Arab disebut At-Tanjim. Maka jemaah sekalian, ilmu perbintangan itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, disebut ilmu At-Ta'thir. Ilmu At-Ta'thir. Ilmu untuk mempelajari hubungan antara peristiwa-peristiwa di langit dan kejadian-kejadian di muka bumi. Walaupun namanya ilmu perbintangan, tapi makna kata ini, ilmu perbintangan, adalah tentang semua peristiwa di langit. Bulan dan matahari juga. Enggak khusus bintang. Jadi yang pertama disebut ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Maknanya adalah mempelajari hubungan antara peristiwa di langit dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Ini yang pertama. Dan inilah yang akan kita bahas di dalam bab ini. Sedangkan yang kedua, disebut ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir. Ilmu perbintangan yang mempelajari bagaimana cara mengetahui arah dan waktu. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengetahui arah dan waktu dengan bintang-bintang. Iya. Jadi ini dua macam ilmu perbintangan. Yang ingin ditekankan oleh penulis di sini adalah yang pertama. Ilmu at-ta'thir. Ilmu perbintangan dalam bentuk yang pertama, ilmu at-ta'thir. Ilmu yang mereka pelajari lalu mereka hubung-hubungkan antara kejadian di langit dengan peristiwa di muka bumi. Maka jemaah sekalian, ini termasuk syirik kalau tidak berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, maka itu termasuk syirik. Iya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Al-Qaulul Mufid menjelaskan ada tiga bentuk kesyirikannya. Ada tiga bentuk kesyirikannya. Yang pertama adalah ketika mereka meyakini benda-benda langit, apakah itu matahari, bulan, atau bintang, atau apa saja, yang menciptakan peristiwa di muka bumi, yang menakdirkan peristiwa di muka bumi, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Sebab sang pencipta hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tidak diragukan lagi, ini adalah syirik besar. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka hubung-hubungkan antara kemunculan bintang-bintang dengan peristiwa masa depan. Jadi mereka gunakan kemunculan bintang-bintang untuk meramal masa depan. Bagaimana masa depan Anda? Kita lihat posisi bulan. Kita lihat posisi bintang. Kita lihat posisi matahari. Atau tahun kapan atau bulan apa Anda lahir. Misalkan bulan September, bintang Anda Libra. Maka nasib Anda bulan ini, soal jodoh, masih menjomblo. Ya, misalkan, rezeki juga masih begitu-begitu saja. Maka ini adalah syirik besar. Ini termasuk perdukunan. syirik besar. Karena yang tahu perkara gaib hanya Allah, sebagaimana telah kita bahas. Termasuk keyakinan terhadap rububiyah Allah, meyakini hanya Allah yang maha tahu perkara gaib. Kalau ada makhluk yang sok tahu perkara gaib, sok tahu kejadian masa depan, maka dia telah berbuat syirik di dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Syekh, mereka sekedar meyakini kemunculan bintang-bintang tertentu, atau matahari, atau bulan, atau apapun benda langit, adalah sebab terjadinya peristiwa di muka bumi. Apakah peristiwa itu kebaikan atau keburukan. Tapi mereka masih yakin, mereka masih yakin, yang menciptakan adalah Allah. Namun mereka hubungkan, karena sudah muncul bintang ini, maka wajar saja kalau tadi ada kejadian seperti itu, kata mereka. Karena bulannya sudah muncul, bintangnya sudah muncul. Mereka katakan itu sebab kemunculannya. Maka jemaah sekalian, mereka yakini itu hanya sebab, dan mereka tetap yakin Allah yang menciptakan, sehingga kata Syekh, itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kenapa syirik kecil jemaah sekalian? Karena seakan-akan merekalah yang menentukan atau menciptakan sebab. Padahal yang maha mampu menciptakan sebab hanyalah Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan jemaah sekalian, tentang syirik yang ketiga ini juga Allah sebutkan di surat Al-Waqiah ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menganggap rizki kalian, ulama mufassirin menjelaskan makna rizki dalam ayat ini adalah hujan. Kalian menganggap bahwa hujan itu diturunkan oleh bintang atau disebabkan oleh munculnya bintang ini dan itu. Annakum tukadzibun, maka kalian mendustakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah sebutkan ini adalah kufur nikmat. Ketika mereka mengatakan hujan ini karena munculnya bintang ini dan bintang itu. Padahal Allah yang turunkan hujan. Allah yang turunkan hujan enggak ada hubungannya dengan bintang-bintang tersebut. Kalau mereka mengatakan bintang itu yang menurunkan hujan, bukan Allah sama sekali, maka itu syirik besar. Tapi kalau mereka bilang Allah yang menurunkan hujan, bintang itu hanyalah sebab, maka itu adalah syirik kecil. Karena Allah tidak menciptakan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah, Allah ciptakan bintang itu hanya untuk tiga hal. InsyaAllah akan kita sebutkan. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan penisbatan hujan kepada bintang ini juga, ada hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat subuh di Al-Hudaybiyah setelah turunnya hujan sejak semalam. Falamman sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala 'alan nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau menghadap kepada jamaah. Faqal, maka beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian baru saja. Qalu, maka sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa'amma man qala, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan, kami diberi hujan dengan anugerah dari Allah dan rahmat Allah, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Wa'amma man qala, binau'i kaza wa kaza, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan, kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi jemaah sekalian, itulah sebabnya Syekh menyebutkan ini kaidah penting. Tidak boleh kita hubungkan antara peristiwa langit dan kejadian di muka bumi kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil. Iya. Ya mungkin dalil yang, bisa saja dalil itu sesuatu yang sering kita saksikan. Seperti ketika kita melihat langit mendung, biasanya akan turun hujan. Maka boleh kalau kita mengatakan, nampaknya sebentar lagi akan hujan. Karena kemarin-kemarin begitu. Ketika langit telah mendung, turun hujan. Walaupun kita enggak boleh memastikannya, karena faktanya tidak selalu mendung dan turun hujan. Jadi ini contoh yang ada dalilnya. Ada buktinya, ada tandanya. Kalau enggak ada tanda apa-apa, enggak boleh kita meyakini itu ada hubungan. Dan jemaah sekalian, juga dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kasafati syams ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari wafatnya Ibrahim. Dan ini bertepatan. Bertepatan Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi gerhana matahari. Faqala nas, maka orang-orang pun berkata, kasafati syams limauti Ibrahim. Telah terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim. Jadi mereka langsung hubungkan antara wafatnya Ibrahim dengan terjadinya gerhana matahari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meluruskan keyakinan yang menyimpang tersebut. Beliau bersabda, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Jadi itu enggak ada hubungan, enggak ada dalil yang menunjukkannya. Fa idza ra'aytum fasallu wad'ullaha. Gerhana bulan, maka solatlah dan berdoalah kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah tanda yang Allah kirim untuk memberi peringatan kepada kita. Itu adalah tanda yang Allah kirim untuk memberi peringatan kepada kita. Jadi itu tujuannya. Enggak ada hubungannya dengan ada orang lahir dan orang wafat. Ya, sebagaimana di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan matahari dan bulan tersebut. Allah hilangkan sementara matahari dan bulan untuk mengingatkan kita, kelak matahari dan bulan ini akan hilang untuk selama-lamanya. Untuk kita sadar. Itu kata Nabi SAW. Matahari dan bulan terjadi gerhana, Allah hendak mempertakuti kita. Jemaah sekalian, ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata bisa memperkirakan setiap beberapa tahun sekali muncul gerhana matahari atau gerhana bulan. Iya. Karena mereka melihat peristiwa-peristiwa di masa-masa yang lalu. Di masa-masa yang lalu seperti itu. Setiap berapa tahun sekali dia muncul. Setiap berapa tahun sekali dia muncul. Para dukun. Iya. Cuman yang ingin saya ingatkan di sini, jemaah sekalian, ini satu faedah yang sangat penting. Bisa saja sesuatu yang Allah ciptakan menjadi alami. Menjadi alami. Allah ciptakan seperti itu. Setiap berapa bulan sekali dia muncul. Setiap berapa bulan sekali dia muncul. Setiap ada peristiwa ini, terjadi peristiwa itu. Contohnya, kalau ada pergeseran patahan di laut atau gempa bumi dan tsunami. Jadi ada sebab dan akibat. Jemaah sekalian, ini tidak menafikan. Itu adalah peristiwa yang Allah kirim kepada kita untuk memberi peringatan kepada kita atau menghukum kita. Kan hadisnya tadi jelas. Kata Nabi SAW, matahari dan bulan itu Allah jadikan gerhana untuk mempertakuti kita. Jadi itu tujuannya. Tapi bisa saja matahari dan bulan itu terjadi gerhana dan kita sudah tahu kapan terjadinya dengan cara mengira-ngira. Mengira-ngira dengan apa namanya bukti-bukti ilmiah. Sekali lagi bukan seperti yang dilakukan oleh para dukun. Artinya, bisa saja dua-dua ini terjadi. Ada sebab yang Allah ciptakan sehingga muncul akibat yang sifatnya alami. Seperti setiap berapa tahun sekali ada gerhana. Atau kalau terjadi patahan ini, patahan itu, ada tsunami. Ada sebab dan ada akibat. Atau nanti misalkan kalau angin mengarah kemana, nanti terjadi kemarau di daerah tertentu. Itu Allah yang ciptakan, walaupun kita sudah bisa memperkirakan sebabnya apa. Maka itu tidak juga menafikan bahwa peristiwa-peristiwa itu bisa jadi teguran dari Allah, nasihat dari Allah, ataupun hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berbuat dosa. Iya. Dan mudah bagi Allah, kalau mereka orang-orang yang bertakwa, mudah bagi Allah untuk membatalkan peristiwa itu atau tidak menakdirkannya. Azza wa Jalla. Iya. Maka jemaah sekalian, ini ilmu perbintangan yang pertama, namanya ilmu at-ta'thir. Bentuknya ada tiga kesyirikan. Ada tiga kesyirikan. Jadi ini sangat berbahaya, menghubung-hubungkan antara peristiwa langit dengan kejadian di muka bumi, bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Baik. Kemudian, tentang ilmu perbintangan yang disebut at-tasyir. Ilmu perbintangan, perincian ulama, menjadi dua bentuk atau dua tujuan. Yang pertama untuk jadi yang kedua ilmu tentang at-tasyir, hubungan antara bintang-bintang dengan arah dan waktu. Maka ini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama untuk kemaslahatan agama. Sebagai contoh apa? Menentukan arah dan waktu, arah kiblat. Dengan melihat posisi-posisi bintang, atau matahari, atau bulan, kita bisa menentukan arah kiblat. Maka jemaah sekalian, ini sangat dianjurkan. Boleh, bahkan sangat bagus. Jadi ini bukan ilmu yang terlarang. Iya. Kemudian yang kedua, untuk tujuan yang sifatnya duniawi. Maka untuk tujuan yang sifatnya duniawi, jemaah sekalian, ini ada dua macam. Yang pertama, untuk menentukan arah. Contohnya yang dilakukan oleh para nahkoda di tengah laut di malam gelap gulita, mereka punya ilmunya, enggak perlu kompas, mereka cukup lihat posisi bintang. Kalau sekarang mungkin sudah mudah ya ada kompas, ya zaman dulu mereka tidak perlu kompas, mereka lihat saja posisi bintang atau di tengah padang pasir. Iya. Maka mereka paham. Jemaah sekalian, ini dibolehkan. Ini tidak mengapa dibolehkan, sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat ke-16. Wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk arah. Iya. Jadi ini boleh. Kemudian yang kedua, untuk menentukan musim. Untuk menentukan musim. Maka jemaah sekalian, mempelajari posisi bintang untuk menentukan musim itu ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Sebagian ulama salaf membolehkan. Walaupun pendapat yang boleh, tapi kita bisa petik pelajaran di sini. Mengapa ulama sampai ada khilaf di situ? Karena sebagian masih khawatir jangan-jangan itu menjadi pintu kesyirikan. Iya. Jadi intinya di dua macam ini, yang pertama terlarang secara mutlak, yang kedua mayoritas ulama membolehkan. Mutlak, yaitu menghubung-hubungkan antara peristiwa di langit dan kejadian di muka bumi. Sedangkan yang kedua, ilmu perbintangan sekedar untuk mengetahui arah dan waktu, maka insya Allah itu tidak mengapa. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup, saya sebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari seorang tabi'in yang mulia, Qatadah rahimahullah. Imam Qatadah rahimahullah. Seorang ulama ahli tafsir dan ahli hadis dari generasi tabi'in. Beliau berkata, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Lisama, perhiasan langit. Yatin, untuk di dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Ya, bimasabiha ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kata Allah, kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan. Namun kata para ulama, maksudnya potongan bintang, karena bintang kan besar. Kalau semuanya dilempar ke setan, sisanya menimpa kita. Maka maksudnya adalah potongan bintang. Iya. Kemudian yang ketiga, wa'alamatin yuhtada biha. Sebagai tanda-tanda untuk mendapatkan dan waktu. Juk arah dan waktu. Itulah yang kita sebutkan tadi, surat An-Nahl ayat ke-16. Wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, bukan petunjuk jalan hidayah, bukan, tapi waktu dan arah. Kemudian beliau berkata, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik, barang siapa yang mencoba untuk menafsirkan bintang-bintang itu dengan selain tiga hal ini, akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma ilma lahu bihi. Dia telah salah dan dia telah menyia-nyiakan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Enggak ada ilmu. Jadi jemaah sekalian, wabillahi taufik. Karena yang mereka lakukan tidak ya setiap tahu bahwa setiap bulan Desember biasanya hujan. Iya. Jadi ini adalah pengalaman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Maka mereka perkirakan. Makanya syaratnya adalah tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Karena itu kan hanya perkiraan yang memiliki tanda. Dan itulah yang disebutkan dalil oleh penulis. Dalil itu bisa jadi maksud beliau dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau dalil sesuatu yang Allah tetapkan sebagai hubungan antara sebab dan akibat. Jadi tidak sama ramalan BMKG dengan ramalan para dukun. Iya, makanya belum pernah kita dengarkan fatwa ulama BMKG kufur. Iya, belum pernah kan? Iya. Kalau kufur insyaallah ada fatwa para ulama syarat enggak boleh mereka pastikan. Apakah ustaz-ustaz yang meramalkan tentang akhir zaman atau kedatangan Dajjal termasuk menyimpang dari Tauhid Rububiyah? Iya, termasuk. Mereka lebih pantas disebut dukun dari meramal-ramal tanpa ada dalil. Ya. Kemarin sudah ada yang mengatakan 2020 nih, kita tunggu nih. 2020 Imam Mahdi mau muncul. Gak ada dalil, betul Nabi SAW mengabarkan Imam Mahdi akan datang, Dajjal akan muncul, Nabi SAW akan turun. Tapi Nabi SAW tidak sedikit pun mengabarkan tanggalnya, waktunya, tidak sedikit pun. Ini perdukunan. Mereka akui atau tidak, mereka sadari atau tidak. Subhanallah jemaah sekalian, Nabi SAW ditanya kapan hari kiamat oleh Malaikat Jibril untuk mengajari para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ait artinya sama-sama enggak tahu kapan tanggalnya, kapan waktunya, kapan tahunnya, sama-sama tidak tahu. Makhluk yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian, kalau beliau tahu, dua kemungkinan. Kalau beliau tahu, kalau Nabi SAW tahu, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau harus ajarkan kepada kita karena itu ilmu. Karena itu adalah ilmu. Ilmu kan gak boleh disembunyikan. Kemungkinan yang kedua, beliau tahu dan Allah tidak menyuruh beliau untuk menyampaikan kepada umat. Kalau Nabi saja tidak menyampaikan. Kan Nabi lebih tahu mana yang pantas, mana yang harus disampaikan kepada umat. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita yakini sebagai ajaran agama, dan Nabi SAW tidak pernah menyampaikan, seakan-akan kita mengatakan, saya lebih tahu mana yang pantas untuk disampaikan kepada umat daripada Nabi Muhammad SAW. Inilah hakikat yang disebut ustad-ustad akhir zaman tersebut. Ya, kebanyakan ngawur semuanya. Banyak sekali kengawurannya. Ini masuk dalam kategori ramal-meramal yang syirik seperti dilakukan oleh para dukun. Karena tidak ada dalil. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah. Dan ini enggak mungkin selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada dalil lain. Kalau turunnya hujan tadi, kita bisa memperkirakan dengan melihat langit mendung. Atau mungkin di bulan-bulan yang lalu, ketika angin mengarah ke sana, terjadi hujan di sini. Bisa kita katakan begitu. Tapi terjadi turunnya Nabi SAW, atau munculnya Dajjal, atau dibaiatnya Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi, itu tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Enggak mungkin ada dalil lain. Enggak bisa dilihat di tanda-tanda alam, enggak bisa. Tidak ada dalil lain, tidak ada tanda-tanda alam, kecuali Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka minimalnya ini termasuk orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dan mereka termasuk kategori pendusta. Kata para ulama, man takallama fi dinillahi bighairi ilmin fahuwa kadhibun wa in lam yata'ammadil kadhib. Orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka dia adalah seorang pendusta walaupun dia tidak bermaksud untuk berdusta. Dan Allah telah memberi peringatan keras. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah, berbicara tentang agama yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.